اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، عما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله وحده. Ya benar. Waqauluhu wahdahu. Ta'kidun lil isbati la syarika lahu. Ta'kidun lin nafyi. Qalahu al-hafizu kama qala ta'ala wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa qala wa ma arsalna min qablika rasulin min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qala wa ila adin akhahum huda qala ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Fa ajabu raddan alaihi biqawlihim aji'tana. Nah. Gak ada kolunya. Ah, di cetakan yang lain gak ada kolunya. Aji tana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Wa qala ta'ala dhalika bi anna allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna allaha huwal aliyyul kabir. Fa tadammana dhalika nafyal ilahiyati amma siwallahi wahiya al-ibadatu wa ithbataha lillahi wahdahu la syarika lahu wal qur'anu min awalihi ila akhirihi yubayyinu hadha wa yuqarriruhu wa yurshidu ilaihi wal ibadatu bi jami'i anwa'iha innama tasduru an ta'alluhi ta'alluhil qalbi bil hubbi wal khudu'i wat tadhalluli raghaban wa rahaban wa hadha kulluhu la yastahiqquhu illa Allahu ta'ala kama taqaddama fi adillati hadzal babi wa ma qablahu. Faman sarafa min dhalika syai'an li ghairillahi faqad ja'alahu niddan lillahi fala yanfa'uhu ma'a dhalika qawlun wala amalun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Wa qawluhu, lanjutan masih dari penjelasan wahdahu la syarikalah, itu ya. Pada perkataan di sini waqaul musannif an Uqayyah dari hadis sabda Nabi ya. An Ubadah bin Samit qala Rasulullah SAW man syahida alla ilallah wahdahu la syarikalah. Siapa yang mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah taala semata, itu wahdahu la syarikalah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Ya, kemudian wa kalimatuhu alqaha, dan kalimat Allah yang Allah ya berikan kepada ila Maryam. Maksudnya apa yang Allah berikan pada Maryam? Ya. Yang disampaikan kepada Maryam kalimat Allah kun fayakun gitu. Jadilah, maka engkau jadi. Taib. Kalimat kun. Taib. Wa ruhun minhu. Ya. Yaitu dari ruh-ruhnya. Wa annal jannata wa wal jannata haqqun wan naru haqqun. Dia mempersaksikan surga adalah hak benar adanya. Surga adalah hak benar adanya. Adkhalallahul jannata ala makana minal amal. Maka Allah akan memasukkan dia ke surga. Nah, ini ala makana minal amal ada dua tafsir. Tafsir yang pertama kemarin apa? Bagaimanapun kondisi amal perbuatan dia, karena seorang mukmin pasti masuk surga, walaupun mungkin dosa-dosa besar dia akan diazab, ya, atau mungkin juga diampuni, karena dosa-dosa besar selain syirik tahta masyiatillah di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah azab. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Nah, tafsir yang kedua, alamakana minal amal, yaitu dia akan masuk ke surga sesuai dengan tingkatan dia di surga, sesuai dengan amal dia. Nah, itu tafsir. Nah, wahdahu. Ya. Nah, ini yang syarahnya di sini. Man syahida an la ilallah wahdahu. Wahdahu, semata. Ay ta'kidun lil isbat. Siapa yang mengapa bersaksi? La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu. Ini sebagai penegas akan penetapan la syarika lahu. Ya, apa? Ta'kidun lil isbat, sebagai penegas untuk penetapan bahwa Allah lah yang diibadahi semata, enggak ada yang lain. La syarika lahu, ini ta'kidun lin nafi. La syarika lahu, yang tiada sekutu baginya, ini penegasan untuk penafian. Penafian dari apa? Penafian dari peribadatan yang diibadahi selain Allah. Penafian dari adanya peribadatan yang diberikan pada selain Allah. Qalahu al-hafidh, ini yang dikatakan oleh al-hafidh. Kalau disebutkan al-hafidh indal itlaq, secara mutlak di sini maksudnya al-hafidh Ibnu Hajar. Tapi kama qala ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu warrahmanur rahim. Ya, dan sebagaimana firman Allah, ilah kalian ada ilah yang satu, yang tiada ilah. Tidak ada ilah, ilah itu ma'bud, tidak ada yang berhak disembah illahu, kecuali dia ar-Rahman ar-Rahim. Wa qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin. Ya. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau illa nuhi ilaih, melainkan kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku. Wa qala ta'ala wa ila adin akhahum huda ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kami utus juga ya kepada kaum Ad, kepada kaum Ad saudara mereka, yaitu Nabi Hud, yang mengatakan ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku beribadahlah kepada Allah semata yang kalian tidak memiliki sesembahan selain dia. Fa ajabu raddan alaihi biqaulihim, namun kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad, menjawab ya dalam rangka raddan alaih, membantah kaum Nabi Hud biqaulihim, dengan ucapan mereka qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadara ma kana ya'budu abauna, apakah engkau datang kepada kami wahai Nabi Hud ya taib agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami. Ya. Qala ta'ala dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Ya, Allah Ta'ala berfirman, demikianlah bahwasanya Allah lah itulah yang hak, yang diibadahi. Sembahan yang hak dan apa yang mereka ibadahi selain Allah itulah batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Fatadammana dzalika nafyal ilahiyyati amma siwallahi. Semua itu ya, maka itu semua mencakup penafian ilahiyah, sesembahan dari apa yang disembah selain Allah. Wahya al-ibadah, yaitu ibadah yang dinafikan. Wa isbataha, semua itu mencakup penetapan ibadah lillahi wahdahu la syarikalah, hanya pada Allah Ta'ala semata. Ya, wal Qur'anu min awwalihi ila akhirih yubayyinu hada. Al-Qur'an dari awal sampai akhir itu menjelaskan semua ini. Ya. Menjelaskan semua ini pengesaan Allah dalam uluhiyah. Dalam uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Semua Al-Qur'an. Kalau ditanya semua Al-Qur'an itu berbicara tentang tauhid, bagaimana dengan ayat-ayat ahkam, puasa, salat? Gampang ya jawabannya kata para ulama. Puasa adalah ibadah. Ya, puasa adalah ibadah. Ibadah diberikan pada Allah. Bayar hutang adalah ibadah. Menikah adalah ibadah. Kalau ada ayat hutang, ayat nikah gitu ya, diberikan itu kepada Allah. Dan dengan ibadah seorang imannya bertambah, gitu kan? Ada larangan maksiat. Dengan maksiat seorang imannya berkurang. Maka semua dari awal sampai akhir Al-Quran berbicara tentang tauhid. Ya. Dan induknya Al-Quran itu Al-Fatihah. Kenapa dikatakan induk? Karena di Al-Fatihah semuanya itu uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Dan 113 surat yang lain berbicara tentang itu juga, uluhiyah, rububiyah, asma sifat, hatta perkara ahkam, hukum-hukum, kisah-kisah, itu semua akan kembali kepada itu. Jadi kalau ditanya kenapa Al-Fatihah disebut induk Al-Quran, karena semua kembali kepada Al-Fatihah. Bukan maknanya Al-Fatihah emaknya Quran, yang lain anaknya. Kan ada yang bilang begitu tuh, jahilun minal juhala, nah, itu orang bodoh kayak begitu. Ya, kalau Syekh Shalih Fauzan menjelaskan kayak begitu. Ya, semua kembali kepada Al-Fatihah, karena kandungan Al-Fatihah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ya. Baik. Wa yuqarriruhu wa yursidu ilaih. Nah, Al-Qur'an semua menetapkan akan tauhid ini dan membimbing kita kepadanya. Fal ibadatu bi jami' anwa'iha anha tasduru an ta'alluhil qalbi bil hubbi wal khudu'i wal tadalluli. Ini penting ini. Dan ibadah dengan segala jenis-jenisnya, ya. Ibadah dengan segala jenis-jenisnya itu berasal dari penghambaan kalbu yang disertai dengan kecintaan, khudu', ketendukan, wa tadallul, dan perendahan diri. Makanya ini penting ya, kita beribadah pada Allah, ya. Ta'ziman wa mahabbatan gitu. Wa dzullan ini, wa khudu'an, kita beribadah pada Allah dengan penuh pengagungan, kecintaan, ketundukan, perendahan diri. Raghaban wa rahaba, takut, harap, ini penting ini. Wa hadza kulluhu la yastahiqu illa lillahi illallah, dan ini semua enggak berhak diberikan kecuali hanya pada Allah. Kama taqaddama fi adillati hadzal bab wa ma qablahu, sebagaimana yang telah berlalu terkait dalil-dalil bab ini maupun yang sebelumnya. Faman sarafa dzalika syai'an li ghairillah, siapa yang memalingkan ibadah ini sedikit aja, syai'an sedikit aja, kepada selain Allah, faqad ja'alahu niddan lillah. Berarti dia telah menjadikan selain Allah tadi sebagai tandingan bagi Allah. Fala yanfa'uhu ma dzalika qaulun wala amalun. Kalau begitu, segala ucapan dia, amalan dia yang lain, ucapan dia yang mengucap la ilaha illallah, amal dia berupa ibadah pada Allah, enggak dianggap, enggak bermanfaat. Ya. Taib. Lain asyraqta la yahbatuna amaluk. Seandainya engkau berbuat syirik, terhapuslah, gugurlah amalannya. Fadhol, silakan lanjut berikutnya. Pak Ahmad. Wala syarihu rahimahullah ta'ala. Zikru kalamil ulama'i fi makna la ilaha illallah. Qad taqaddama kalamu ibn Abbasin. Wa qala al-waziru Abul Muzaffari fil ifsahi. Awluhu syahadatu an la ilaha illallah yaqtadi an yakuna asyahidu aliman bi annahu la ilaha illallah, kama qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Qala wasmullahi murtafi'un ba'da illa min haythu innahu alwajibu lahu al-ilahiyatu fala yastahiqquha khairuhu subhanahu. Qala wa jumlatul fa'idatu fi dhalika. Jumlatul fa'idati mudhofun ilaih. Oh iya. Faqala wa jumlatul fa'idati fi dhalika anta'lama anna hadhihi al-kalimata mustamilatun 'alal kufri bit-tauhuti wal imani billahi. Fa innaka lamma nafaita al-ilahiyata wa asbatta al-ijaba lillahi ta'ala kunta mimman kafara bitauhuti wa amana billahi. Wa qala ibn al-qayyim fil bada'i raddan liqauli man qala innal mustasna mukhrajun minal manfi qala bal huwa mukhrajul manfi wa hukmihi fala yakunu dakhilan fil manfi idza law kana kadzalika atau itba ya id oh id ya haa idza law kana kadzalika summa lam yadkhul ar-rajulu fil islami yaqulu la ilaha illallah li'annahu lam yusbit al-ilahiyata lillahi ta'ala. Fahadihi a'zamu kalimatin tadammanat nafyal ilahiyati amma siwallahi wa isbataha lahu biwaswil ikhtisasi. Fadilalatuha ala isbati ilahiyati a'zamu min dilalati qawlina Allahu ilahun wala yastaribu. Betul ya Tad? Wala yastaribu na'am. Wala yastaribu ahadun fi hadha al-battah. Al-battata. Nah. Al-battata. Intaha bimaknahu. Taib, barakallahu fiik. Zikru kalamil ulama fi ma'nal ilah. Ini penyebutan dibawakan di sini oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Penyebutan penjelasan para ulama terkait makna al-ilah. Al-ilah sebagaimana kita tahu masdar dari alaha ya'lahu. Ya, alaha ya'lahu. Ilahan. Maknanya itu adalah isim maf'ul, ma'luhan. Sedangkan ma'luh sinonimnya ma'bud. Ya, muradifnya. Makanya disebutkan dalam makna la ilallah, la ma'buda. Boleh saja antum katakan la ma'luha. Cuman orang Arab kurang familiar mengatakan la ma'luha. Makanya para ulama dari zaman ke zaman, semenjak dari zaman al-imam at-Tabari dalam tafsirnya, ya, kemudian sampai para imam-imam yang lain, bahkan imam-imam Asy'ariyah, ya, imam-imam Asy'ariyah menyatakan tafsir la ilaha illallah itu bukan la ma'luha, karena kurang familiar di telinga orang Arab sekalipun. Namun la ma'budah. Orang-orang Asy'ariyah menambahkan la ma'buda fil wujud illallah. Ya, enggak masalah. Tidak ada sembahan yang diibadahi fil wujud di wujud alam semesta ini kecuali Allah. Ya, di buku-buku fikih kayak di Mughnil Muhtaj, ya, Al-Khatib Asy-Syirbini menjelaskan makna la ilaha illallah la ma'budah fil wujud illallah. Sampai Syekh Salim Al-Hadrami di Safinah Najaknya dijelaskan oleh Nawawi al-Bantani di Kasyifatus Saja, ya, menjelaskan makna la ilaha illallah ini. Semua ulama menjelaskan. Enggak ada yang tidak ada Tuhan selain Allah. Itu tafsir ahli kalam yang mengembalikan la ilaha illallah kepada makna rububiyah. Ya, kepada makna rububiyah. Karena yang diinginkan adalah ilahiyah. Karena khusumat, persengketaan, pertikaian antara para nabi yang diutus oleh Allah untuk mengemban tauhid dengan umat ialah pada perkara uluhiyah. Rububiyah. Musyrikin Quraisy menetapkan wa in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardh la yaquluna Allah. Ya, mereka menetapkan. Taibarakallahu fik. Maka enggak tepat tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ada kok Tuhan selain Allah tapi batil, ya enggak? Batil dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil, gitu kan. Allah juga firmankan fama aghnat alihatuhum allati ta'buduna min dunillah. Fama aghnat alihatuhum allati ya'buduna min dunillah. Tidak bermanfaat sedikit pun tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah. Allah tetapkan ada namun enggak bermanfaat. Ya, enggak bermanfaat. Baik. Dan juga di antara makna tagut apa? Ya. Kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Setiap yang disembah selain Allah dalam keadaan dia ridho. Tagut itu sembahan selain Allah. Makanya Allah firmankan fama yakfur bi tagut, siapa yang kufur pada tagut. Nah, jadi di antara makna la ilaha illallah ialah mengingkari sembahan selain Allah. Ya. Kalau dia katakan tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu kan alladhi yu'bad. Alladhi yu'bad, yang disembah. Ada. Ya. Nabi Isa disembah. Siddhartha Gautama disembah. Dewa-dewa Hindu disembah. Tagut. Ya, Konghucu nyembah apa itu? Arwah leluhur. Ya. Ada yang nyembah kepada makam wali. Itu sembahan. Berarti jadi apa? Ilah. Jadi apa? Jadi ilah. Jadi wasan. Dan Nabi berlindung, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai Tuhan yang disembah. Berarti Nabi berlindung. Ya. Karena ada berarti. Kalau Nabi enggak berlindung, dikhawatirkan kuburan beliau dijadikan Tuhan yang disembah. Berarti ada Tuhan selain Allah. Nah, jadi keliru. Ya. Kalau dulu di jamaah tablik sampai sekarang mungkin tafsir la ilaha illallah itu keliru lagi. Mengeluarkan kebesaran makhluk dari kalbu, memasukkan kebesaran Allah. Mengeluarkan kebesaran dunia dari kalbu, memasukkan kebesaran akhirat. Tidak ada hubungannya sama uluhiyah. Ya. Tidak ada hubungannya sama misi dakwah para nabi. Tapi barakallahu fikum. Para nabi walqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut tagut. Beribadahlah pada Allah dan jauhilah tagut. Bukan akhriju dunyakum wa adkhilu akhiratakum. Akhriju makhluqan min qulubikum wa adkhilu Allaha fi qulubikum. Enggak ada kayak gitu kan. Ya. Tapi itu konsekuensi kalau dakwahnya para apa? Makna la ilaha illallah seperti yang dikatakan oleh ya, teman-teman dari jamaah tablik tersebut. Faqad taqaddama kalam Ibnu Abbas, telah berlalu penjelasan Ibnu Abbas terkait hal ini. Wa qala al-Wazir Abu Muzaffar, al-Wazir Abu Muzaffar beliau mengatakan di kitab beliau Al-Ifsah, qauluhu syahadatu an la ilaha illallah yaqtadi ay yakuna syahidu aliman bi an la ilaha illallah. Ya, ucapan seorang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah itu menuntut dia orang yang bersaksi tadi, dia mesti mengetahui bahwa tidak ada ilah yang diberhak ibadah dengan benar kecuali Allah. Ini penting ini. Makanya ilmu ya, mengetahui makna la ilaha itu jadi syarat. Makanya la ilaha itu kan punya rukun dan syarat. Salah satu di antara syaratnya adalah ilmu. Dia mesti mengetahui maknanya. Gak bisa dia ucap la ilaha aja kayak burung beo, gak tahu maknanya. Ya. Makanya ucapan atau sabda Nabi SAW, ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya mengucap la ilaha illallah dia masuk surga. Itu ada hadis yang lain yang menerangkan. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati wa huwa ya'lamu. Wawnya ini waw haliyah. Berarti jumlah wa huwa ya'lamu fi mahli nasbin fi mahli nasbin sebagai hal. Dalam keadaan dia mengetahui. Siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dia masuk surga. Syekh Shalih Al-Fauzan dalam satu ceramahnya di YouTube saya dengarkan, beliau mengatakan, apakah semua orang yang mengucap la ilaha illallah di akhir hayatnya pasti masuk surga? Kalau dia tahu makna la ilaha illallah, masuk surga. Ya. Namun kalau dia berkeyakinan, oh boleh kok beribadah pada Bang Worokso, enggak apa-apa kok ngasih larum saji kepada Nyi Roro Kidul, enggak apa-apa kok memberikan ya sesaji kepada jin-jin di Gunung Semeru, nggak apa-apa kok itu budaya kearifan lokal aja. Oh nggak apa-apa kok manggil Rara buat Grand Prix di Mandalika, ya kayak menteri-menteri BUMN itu, ya dia nggak ditahdir, yang ditahdir Raranya, ya. Kan ada orang ingkari tuh, oh, itu ajib ya. Nah, ini gimana? Ya sah nggak la ilaha illallah? Nggak sah. Sama kayak kuburiyun yang memberikan ibadah pada kuburan keramat, mereka ngucap la ilaha illallah. Kalau mereka malam Jumat tahlilan la ilaha illallah. Ada yang meninggal 3, 7, 10, 100 hari, mereka hadir kenduri la ilaha illallah. Tiap subuh kalau di masjid tradisional ada zikir la ilaha illallah banyak itu. La ilaha illallah. La ilaha. Besok jadi kuburiyun. Besoknya lagi tahlil lagi. Bermanfaat gak ucap la ilaha illallah? Kenapa dia gak bermanfaat? Dia gak tahu kan? La ilaha illallah maknanya itu ialah mengingkari peribadatan yang diibadahi selain Allah. Makanya Abu Jahal gak terima ketika Abu Talib ditalkin la ilaha illallah oleh Rasulullah SAW menjelang wafat. Padahal ucapan aja. Kenapa Abu Jahal sewot? Ketika Nabi katakan ya'am kul la ilaha illallah, Abu Jahal sewot. Sampai dua kali Nabi talqin, Abu Jahal sewot lagi dua kali. Mentalkin balik. Apa talqinnya Abu Jahal? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu udah benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Konsekuensi dari mengucap la ilaha illallah Abu Jahal tahu. Pasti akan mengingkari ya, semua peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Makanya ini yang pula kita ajarkan ketika ada orang kali mau masuk Islam. Diajarin la ilaha illallah, ucap gitu. Kita ajarkan pada dia keyakinan bahwa agama dia sebelumnya batil, Tuhan dia sebelumnya batil gitu. Baru diucap la ilaha illallah. Karena ada orang yang mualaf-mualaf la ilaha illallah, jadi pluralisme membenarkan semua agama. Itu mah ya, enggak masuk Islam itu. Enggak masuk Islam. Kalau dia mati kayak gitu, itu cuman pindah kapling neraka. Dari kapling neraka Nasoro pindah ke kapling neraka kafir pluralis. Apa juga faedahnya? Apa faedahnya? Kan ada tuh katanya mualaf gitu ya. Ya cuman membenarkan semua agama. Pas di Islam malah gerecokin Islam. Lah. Kok kayak Abdullah bin Sabah pura-pura masuk Islam malah mengkampanyekan Ali adalah Tuhan. Itu. So, apa faedahnya? Dibakar dia sama Ali bin Abi Thalib hidup-hidup. Ya. Apa faedahnya? Kenapa Ali ngebunuh dia? Berarti Ali kafirin dia kan? Ya iyalah, masa enggak dibunuh enggak dikafirin. Ya. Tapi barakallah. Kalau pemakaman berarti enggak bisa menjawab pertanyaan kubur mati, enggak bisa. Semua yang berpendapat agama, semua agama benar. Kayak Menteri Agama tahun lalu, siapa? Ar-Razi ya? Fakhrul Razi yang mengatakan semua agama adalah rahmat. Gimana coba? Semua agama adalah rahmat. Dia gak ada pengingkaran berarti terhadap semua. Kok rahmat dia bilang? La ilaha illallah. Allah musta'an. Ya. Qala ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah. Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Qala wa wasmullah. Ya. Kata Abu Mudhaffar As-Sam'ani di kitab Al-Ifsah ini, dan nama Allah murtafi'un dimarfu'kan. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Illallah. La-nya kan la nafiyah lil jins. La-nya. Yang fungsinya apa? Menafikan seluruh jenis isimnya. Isimnya isim dari la apa? Ilah. La ilaha. Berarti dinafikan semua ilah. Semua peribadatan. Semua yang disembah. Dinafikan semuanya. Ya. Kemudian ada harful istisna. Illa. Gitu. Kecuali. Nah ini berarti ada penetapan. Illallahu. Dimarfukkan. Ya. Min haitsu innahul wajibu lahu al ilahiyatu. Ya. Dimana dia itu al wajib lahu al ilahiyah. Ya, dimarfukkan ini karena dialah Allah yang hanya kepadanya lah ilahiyah peribadatan diberikan kepadanya, wajib diberikan kepadanya. Fala yastahiquha ghairuhu. Maka selain Allah enggak ada yang berhak untuk diibadahi. Enggak mencipta, enggak memberi rezeki, enggak punya hak rububiyah. Kok bisa enggak punya hak rububiyah diibadahi? Itu konyol, sekonyol-konyolnya kehidupan, kenyataan kayak begitu. Ya. Wa qala, dan beliau masih mengatakan. Ya. Abu Mudhaffar. Wa jumlatul faidati fi dhalik. Ya. Jumlah faedah, sejumlah faedah fi dhalik dari hal ini an ta'lama, yaitu Anda mengetahui. Anna hadhil kalimata, bahwa kalimat ini la ilaha illallah mustamilatun alal kufri bitagut wal iman billah. Itu mencakup kepada harusnya kita kufur pada tagut dan beriman pada Allah sebagaimana firman Allah ya, faman ya, famayakfur bitagut wa yu'min billah. Kufur kepada tagut dulu baru beriman pada Allah. Nah, sifat kufur kepada tagut banyak ini orang yang enggak paham. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan di risalah beliau makna tagut, ini risalah makna tagut juga kok jarang dibacakan. Sampai-sampai kita membacakan di Al-Hasan, di Tambun itu sekian kali berulang-ulang. Dan kita lihat kok jarang yang membacakan risalah makna tagut. Ini padahal penting ini. Padahal penting risalah makna tagut. Ya. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan risalah makna tagut wa sifatu kufri bitagut, sifat kufur kepada tagut setelah beliau menjelaskan ya wa'lam anna awwala ma aujaba Allahu 'ala ibni Adam ala bani Adam al-kufur bitagut. Ketahuilah, yang pertama kali Allah wajibkan kepada manusia kufur kepada tagut, baru beriman pada Allah. Kosongkan dulu baru isi. Tasfiyah wa tarbiyah, begitu. Disucikan dulu, dimurnikan dulu, baru. Ya. Karena musyrikin Quraisy sudah ada ibadah kepada Allah. Bermanfaat gak? Gak bermanfaat. Sampai Allah nafikan dua kali di surah Al-Kafirun. Wala antum abiduna ma'abud. Kalian gak beribadah kok kepada apa yang aku sembah. Padahal mereka beribadah pada Allah selama ini. Gak dianggap. Lain asyrak talayah batal na'amaluk. Seandainya kau berbuat syirik, terhapus amalanmu. Ya. Nah, kufur pada tagut. Nah, apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab diri salah mana tagut? Wasifatu kufri bitagut, sifat bentuk kufur kepada tagut itu apa? Anta'taqida butlana ibadati li ghairillah. Anda meyakini batilnya peribadatan yang diberikan pada selain Allah. Ada peribadatan pada kuburan keramat, peribadatan pada bahwong rokso, nyiroro kidul, jin-jin, dengan dalih apapun. Mau kearifan budaya lokal kayak, mau apa kayak, mau ini memang agama kami kayak, kita yakini itu batil, gak boleh kita benarkan. Orang Buddha nyembah Siddhartha Gautama, kita yakini itu batil. Ya, ada orang memberikan ibadah dalam bentuk doa, isti'anah, isti'adah, istighosah kepada makam-makam keramat, ya kita nyatakan itu batil. Cukup itu? Enggak. Watatrukaha, Anda meninggalkannya. Kita tinggal, kita nyatakan batil, kita tinggalkan, kita tidak ikut-ikutan. Cukup? Belum. Waktu pengedoahlah, Anda mesti membenci pelakunya. Karena kita berlepas diri dari kesyirikan, bukan sebatas kesyirikan, namun juga pelakunya. Baro'atu minasyirki wahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Apakah dengan meyakini batil, kita tinggalkan, kita kemudian kita benci, cukup? Belum. Wa antukafiro ahlaha. Anda kafirkan pelakunya. Ada orang beribadah kepada Siddhartha Gautama, antum cuma benci, antum kafirkan enggak? Oh enggak, kafirkan itu hak ulama. Maka ente belum kufur pada tagut. Maka ente belum mengucap la ilaha illallah. Saya mengucap la ilallah, enggak berguna. Karena makna la ilaha illallah itu dia. La ilaha, kita nafikan, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar, dan siapa saja yang meyakini adanya peribadatan yang diberikan pada selain Allah, kita yakini dia, kita mesti benci, kita batil, kita kafirkan dia. Cukup lagi? Belum. Kalau punya kemampuan, wa antu ahdiyahum, Anda perangi mereka. Kalau punya kemampuan. Hatta yakunuddin, sampai agama ini semua lillah, milik Allah. Tabarakallahu fikum. Mana lagi tadi? Fa innaka lamma nafaita al-ilahiyata. Karena ketika Anda menafikan, ya, mengingkari ilahiyata, peribadatan ya, yang diberikan kepada selain Allah, wa asbatta al-ijaba lillahi subhanah, dan Anda menetapkan, ya, menetapkannya bahwa peribadatan tersebut hanya wajib diberikan pada Allah Subhanahu wa taala, kunta mimman kafara bitagut, berarti Anda termasuk diantara orang yang kufur kepada tagut, wa amana billah, dan beriman kepada Allah. Taib. Wa qala, dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata di kitab ya, Badai'ul Fawaid, raddan li qauli man qal, ya, ketika beliau membantah orang yang menyatakan innal mustasna, mustasna ya, mustasnanya itu kan harful istisnanya illa. Ya, berarti mustasnanya apa? Illallah. Ya. Innal mustasna mukhrajun minal manfi. Ini ada orang yang mengatakan begini. Ya, kata mereka, itu kan struktur kalimat mustasna, ya. Illallah, illallah gitu. Itu dikeluarkan dari manfi. Yang manfi apa? Manfi yang dinafikan dengan la nafiyah li jins tadi, illa ilaha, la ilaha. Qala, kata Ibnu Qayyim, bal huwa mukhrajun minal manfi wa hukmihi fala yakunu dakhilan fil manfi. Ya. Kata Ibnu Qayyim, bahkan dia dikeluarkan dari yang manfi dan hukumnya, maka dia tidak termasuk dari manfi. Maka illallah, Allah yang diibadahi, itu enggak termasuk ke dalam yang dinafikan. Kan yang dinafikan tadi, La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi. Allah enggak termasuk di situ. Karena yang dinafikan itu adalah sesembahan yang batil. Ya. Baik. Itlau kana dzalika kadzalika lam yadkhulil ar-rajul fil Islam biqauli la ilaha illallah. Karena kalau tidak demikian, seorang yang mengucapkan la ilaha itu enggak dianggap masuk Islam. Li'annahu lam yusbit al-ilahiyata lillahi ta'ala. Karena berarti dia tidak menetapkan sesembahan itu pada Allah semata. Wa hadhihi a'zamu kalimatin, dan ini adalah seagung-agungnya kalimat. Tadam manat nafiyal ilahiyati amma siwallahi, yang mencakup mengandung penafian peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Wa isbataha, juga mencakup penetapan ibadah lahu, hanya kepada Allah. Bi wasfil ikhtisas, dengan sifat yang khusus. Fadalalatuha ala isbatil ilahiyah a'zamu min dalalati qaulina Allahu ilahun. Ya. Maka dalalah, ya, petunjuk dari la ilaha illallah yang menunjukkan apa namanya? Penetapan ilahiyatihi, peribadatan yang diberikan pada Allah, itu dalalahnya, petunjuk itu lebih besar daripada ucapan kita yang hanya mengatakan Allah ilahun. Allah adalah Tuhan. Allah adalah sesuatu yang disembah. Ah, ini enggak cukup. Ya. Makanya mesti la ilaha illallah. Ya. Karena kalau kita hanya katakan Allah ilahun, Allah adalah ilah. Habis itu ada orang yang mengatakan Yesus adalah ilah, Siddhartha Gautama adalah ilah. Ya. Kuburan keramat adalah ilah. Terus kita biarkan aja gitu, enggak benci, enggak kafirkan, enggak, ya berarti gimana coba? Ah, tay barakallahu fikum. Ya. Ya, mana lagi tadi? Nah. Wala yastaujibu ahadun fi hadha albattata. Ya. Maka yastaujib fala yastarib, ya. Wala yastariba ahadun fi hadha albattata. Maka siapapun tidak meragukan hal itu sama sekali. Ya. Intaha bimaknahu. Selesai ini secara makna, dikutip dari kitab Badaiul Fawaid. Naam, faddal. Baca gantian. Qultu, bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala, qultu wala raiba annahu lam yadkhul fil manfi aslan, li'anna al-murada min hadhihi al-kalimati ifraduhu ta'ala bil ilahiyyati fi qalbi muwahhidi wa qawluhu wa 'amaluhu kama dalat 'alaihi al-ayatu al-muhkamatu kama akhbara an da'wati rusulihi an ibudullaha ma lakum min ilahin wairuh fanfu al ilahiyata amma siwallahi ta'ala wa asbatuha lillahi wahdahu fa innahu ta'ala huwal mutassifu bitafarrudihi bil ilahiyati aslan wa abadan kama qala ta'ala dhalika bi annallaha huwal haqqu wa anna allaha ma yad'una min dunihi huwal batil wa akhbara ta'ala anil musyrikina annahum qalu ajitana lina'buda allaha wahdahu aradu ay yudkhiluhu fi jumlati alihatihim fil ibadati wa ankaru an takuna al-ibadatu lahu wahdahu ma'a ma'rifatihim anna la ilaha illallahu tubtilu dhalika watasfiyatul alihatihim billahi fil ibadati huwa syirku al-akbaru alladhi yujibu al-khuludu fin nari al-muwahhidu yujibu al-khuluda fin nari al-muwahhidu mukhalifun lil-musyriki fi qawlihi wa fi'lihi wan niyyatihi wa hadha dhahirun la khafa'a bihi bihamdillahi wa taib hasbuk. Qultu, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, maka saya nyatakan ya, wala raiba. Ini yang berbicara Syekh Abdurrahman bin Hasan apa Al-Qurtubi ya? Syekh Abdurrahman bin Hasan kayaknya ya. Wala raiba annahu lam yadkhul fil manfi aslan. Ya. Dan tidak diragukan lagi ya, bahwa Allah tidak termasuk ke dalam yang dinafikan sama sekali, aslan sama sekali. Kan yang dinafikan ilah ya. Allah enggak termasuk di situ. Justru di isbat. Li'annal murada hadhil kalimah, karena maksud dari kalimat ini ifraduhu ta'ala bil ilahiyati. Itu mengesakan Allah Ta'ala dalam uluhiyah, dalam persembahan. Ya, fil qalbil muwahhidi, dalam kalbu orang yang bertauhid. Ya, dalam kalbunya, wa qawlihi wa amalihi, dalam ucapan maupun amalnya. Kama dallat alaihi al-ayatu al-muhkamatu. Sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat muhkamat. Kama akhbara an da'wati rusulih, sebagaimana dikabarkan Allah mengabarkan tentang dakwah para rasulnya. Ani abudallaha ma'alakum min ilahin ghairu. Beribadahlah pada Allah yang kalian tidak memiliki ilah selainnya. Fanafau al-ilahiyata, maka mereka para rasul dalam dakwahnya mereka menafikan sesembahan amma siwallahi ta'ala. Ya. Menafikan persembahan yang diberikan pada selain Allah Ta'ala. Wa asbatuha lillahi wahdah. Dan mereka menetapkannya hanya kepada Allah semata. Fa innahu ta'ala huwal muttasifu bitafarrudihi bil ilahiyati azalan wa abada. Maka Allah Ta'ala dialah yang bersifat dengan keesaan dalam ilahiyah, dalam ibadah, azalan wa abada. Azalan itu, azalan lawan dari abadi. Kan kalau abadi la nihayata lahu, yang tiada akhir. Kalau azali la bidayata lahu, yang tiada awal. Ya, tiada awal. Paham gak sini? Jadi masa azali masa dahulu yang gak ada awalnya. Masa abadi yang gak ada akhirnya. Abadi udah jadi bahasa kita. Tapi kalau azali belum. Ya, abadi kan biasa begitu. Ah. Cintaku abadi katanya. Bohong. Pasti berakhir lah. Dia aja pasti berakhir juga, apalagi cintanya. Ya. Aku padamu, Dek. Cintaku abadi. Wah, dusta ini. Taib. Kama qala ta'ala dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Yang demikian bahwasanya Allah lah yang berhak diibadahi dengan yang hak, dan apa yang mereka sembah selain Allah itulah batil. Wa akhbara, dan Allah mengabarkan ta'ala anil musyrikin, tentang musyrikin, annahum qalu, mereka mengatakan kepada Nabi Hud, ajitana lina'budallaha wahdah. Ya. Apakah engkau datang kepada kami hanya agar kami beribadah pada Allah semata? Wa nadara ma kana ya'budu aba'una, dan kami meninggalkan apa yang selama ini biasa disembah oleh nenek moyang kami. Aradu ayudkhiluhu ta'ala fi jumlati alihatihim fil ibadah. Mereka maksudkan apa? Bahwa mereka menginginkan, mereka ingin memasukkan Allah Ta'ala masuk ke dalam sejumlah tuhan-tuhan mereka dalam yang mereka berikan dalam ibadah. Ya. Bukannya kaum 'Ad itu mengingkari Allah. Enggak, sama kayak musyrikin Quraisy, mereka beribadah pada Allah. Ya, makanya ketika dikatakan la ilaha illallah kepada mereka apa? Ya. Aja alal alihata ilaha wahida, apakah orang ini, maksud mereka siapa? Nabi Muhammad SAW hendak menjadikan tuhan-tuhan yang banyak menjadi satu tuhan saja? Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Ini aneh ini. Sangat aneh, kata mereka. Ya. Wa ankaru an takuna al ibadatu lahu wahdah. Mereka mengingkari bahwasanya ibadah hanya kepada Allah semata. Ma'a ma'rifatihim, padahal mereka mengetahui anna la ilaha illallah tubtilu dzalika. Ya. Bahwa ucapan la ilaha illallah itu membatalkan keyakinan tersebut. Nah, musyrikin itu tahu itu. Mereka tahu makna la ilaha illallah, makanya mereka enggak mau mengucap la ilaha illallah. Ya. Nah, syubhat musyrikin zaman sekarang dari kalangan kuburiyun, loh musyrikin Quraisy kan enggak mau mengucap la ilaha illallah, sedangkan kami mengucap la ilaha illallah. Lah, kalian mengucap la ilaha illallah mengamalkan segala hal yang bertentangan dengan konsekuensi la ilaha illallah, apa gunanya? Ya. Wa taswiyatu aliyatihim billahi fil ibadah wasyirkul akbar, dan menyamakan sembahan-sembahan mereka, ya, disamakan dengan Allah, itu adalah syirik akbar. Mereka samakan dalam pemberian ibadah. Alladhi yujibu al-khuluda finnar, yang menyebabkan mereka kekal di neraka. Fal muwahhidu mukhalifun lil musyrik, maka yang namanya ahli tauhid itu dia mesti berbeda, ya. Dia mesti berbeda dengan musyrik. Fi qawlihi wa fi'lihi wa niyatihi, dalam ucapannya, perbuatannya maupun niatnya. Wa hadza dhahirun la khafa'a bihi bihamdillah. Ini sangat jelas, enggak ada kesamaran sedikit pun, ya. Alhamdulillah. Qala Abu Abdillah Al-Qurtubi. Ya, tafadhal. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimallahu taala. Wa qala Abu Abdillah Al-Qurtubi fi tafsir la ilaha illahu أي لا معبود إلا هو. وقال الزمخشري الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس يقع على كل معبود بحق أو بباطل ثم غلب على المعبود بحق. قال شيخ الإسلام الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد. وقوله يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب غاية الحب والمخدوع له غاية المخدوع له غاية الخضوع. وقال رحمه الله تعالى فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تأله القلوب بحبها وتخضؤ له وتذل له وتخاف وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجئ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه. والمنكرون لها أعداؤه masih itu ma'tuf ke kana. Berarti khabarnya أعداؤه. والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمه lawan nikmah nikmah ونقمته فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق وذوق وإذا لم يصحها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. قال ابن القيم الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال ابن رجب الإله هو الذي يطاع فلا يؤصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. نعم. Qala Abu Abdillah Al-Qurtubi fi tafsir. La ilallah ay la ma'buda illahu. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, la ilaha illahu la ma'buda illahu. Kata Imam Qurtubi, itu tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali dia. Qala Zamakhsyari. Zamakhsyari ini pentafsir dari kalangan Mu'tazilah. Ya. Muhammad bin Umar bin Muhammad Al-Khawarizmi, beliau ahli nahwu. Ya. Tafsirnya yang terkenal namanya Al-Kasyaf. Baik. Min du'at wa kibar Mu'tazilah. Dai dan tokoh Mu'tazilah. Al-ilahu min asma'il ajnas. Ilah adalah isim jins. Isim termasuk diantara isim jins. Ya. Karrajul wal faras, sama seperti rajul. Dia bukan isim mustaq. Ya, kalau isim mustaq itu yang ada pecahannya. Yaqa'u ala kulli ma'budin bihaqqin aw batilin. Yang namanya ilah itu ada pada setiap yang disembah. Ya. Ya. Ada pada setiap yang disembah, baik yang disembah dengan hak ataupun yang batil. Makanya dinafikan la ilaha, ada yang disembah. Summa ghalaba 'alal ma'budi bihaqqin. Kemudian kalimat itu umumnya ya, dominannya itu digunakan ilah kepada al-ma'bud, sesuatu yang disembah dengan hak. Nah, ini dari tafsir Al-Kasyaf. Qala Syekhul Islam, ya, dari majmu' fatawa beliau, al-ilahu wal-ma'bud al-muta'. Ilah adalah yang disembah, yang ditaati. Fa innal ilaha huwal ma'lu, karena yang namanya ilah itu isim maf'ul. Masdar ilah isim maf'ul, berarti ma'lu. Yang diibadahi, wal ma'lu huwal ladzi yastahiqquhu ayyubad. Sedangkan yang ma'lu ialah yang berhak untuk diibadahi. Ya. Wa qawluhu yastahiqqu ayyubada, dan ketika ya sifatnya, kondisinya dia yang berhak diibadahi, huwa bima tasafa bihi min sifat min sifati allati yastalzimu ay yakuna huwal mahbubu ghayatal hubbi. Nah. Ya. Maka ketika dia berhak diibadahi, bima tasafa bihi min sifat, karena dia memiliki bersifat dengan berbagai sifat yang konsekuensinya dia harus dicintai. Ghayatal hubbi, dengan puncak kecintaan. Ya. Wal makhdu' lahu ghayatul khudu'. Ya. Dan apa namanya? Dia dicintai, kemudian dia harus makhdu'. Apa namanya? Diantum apa? Makhdu' apa? Sama. Ya. Apa ini maknanya? Diagungkan. Ya, dengan penuh ketundukan. Dengan puncak ketundukan. Ya, kemudian diantum apa kalimatnya? Wa qala Ibnu Qayyim. Bukan. Qala Ibnu Qayyim bukan, berikutnya. Wa qala aidan, ya. Qala rahimallah, beliau juga mengatakan fa innal ilaha wal mahbubu, itu ya. Nah, karena yang namanya ilah dialah yang dicintai. Al ma'bud alladhi ta'alahu al qulubu bihubbiha, dialah yang disembah, yang qalbu beribadah kepadanya dengan mencintainya. Wa takhda'u lahu wa tadhillu lahu, tunduk kepadanya dan merendahkan diri kepadanya, itu kalbu-kalbu. Wa takhafuhu, kalbu-kalbu takut kepadanya. Wa tarjuhu, berharap kepadanya. Wa tunibu ilaihi, tunibu, anaba yunibu, itu kembali kepadanya. Ya. kembali kepadanya. Fi syada'idiha, pada berbagai peristiwa-peristiwa gentingnya. Wa tad'uhu fi muhimmatiha. Ya, dan menyeru kalbu-kalbu itu hanya menyeru kepadanya. Berdoa kepadanya dalam perkara-perkara yang muhimmat, yang pentingnya. Wa tatawakkalu alaihi, kalbu itu hanya bertawakal kepadanya. Fi masalihiha, dalam berbagai kemaslahatannya. Wa talja'u ilaihi wa tatma'innu bi dzikrihi wa taskunu ila hubbihi. Ya. Kalbu itu hanya bernaung kepadanya. Tenteram dengan menyebutnya, berzikir kepadanya. Tenang dengan mencintainya. Ya. Damai cinta, tenang dan damai dengan mencintainya. Laisa dzalika illa billah. Tidaklah itu diberikan, kalbu itu memberikan kecuali hanya pada Allah semata. Wa li hadza kanat la ilaha illallah asdaqa al-kalami. Oleh karena itu la ilaha illallah adalah ya, asdaqal kalam. Perkataan yang paling jujur, paling benar. Wa kana ahluha ahlallahi wa hizbah. Dan orang yang mengucapkannya dengan benar adalah ahlu Allah wa hizbah, hizbullah. Wal munkiru laha a'dahu. Dan yang mengingkari la ilaha illallah itu musuhnya Allah. Wa ahla ghadabihi, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Ya. Wa niqmatihi. Dan orang-orang yang mendapat niqmah. Niqmah itu lawan dari nikmah. Ya. Ya. Baik. Dapat siksa. Fa idza sahhat sahabiha kullu mas'alatin. Apabila telah benar kalimat tersebut diucapkan oleh seorang hamba, maka seluruh permasalahan pun akan beres. Wahalin wa dawkin. Ya. Benar pula segala permasalahan, keadaan dan perasaannya. Fa idza lam yusahhiha al-'abdu, namun kalau hamba tidak membenarkan ya, la ilaha illallah tadi, fal fasadu lazimun lahu fi ulumihi wa amalihi. Maka kerusakan pasti pada si hamba tadi, baik pada ulumihi, yaitu keyakinannya, maupun amalnya. Baik. Qala Ibnu Qayyim, al-ilahu huwa alladhi ya, ta'lahuhu al-qulubu mahabbatan. Ilah itu adalah yang kalbu beribadah kepadanya dengan penuh kecintaan, wa ijlalan, ya, pengagungan, wa inabatan, penuh dengan kembali kepadanya, wa ikraman, pemuliaan, wa ta'ziman, pengagungan, wa dzulan, perendahan diri, wa khudu'an, ketundukan, wa khaufan, takut, wa raja'an, harap, wa tawakkulan, dan bertawakal. Ini dari kitab Madarijus Salikin. Wa qala Ibnu Rajab, Ibnu Rajab mengatakan ya, Ibnu Rajab Al-Hanbali, al-ilahu walladhi yuta'u fala yu'sa haibatan lahu. Ilah adalah dialah yang ditaati, maka tidak boleh didurhakai. Ya. Kenapa tidak boleh didurhakai? Haibatan lahu, karena penuh pengagungan padanya. Ya, apa namanya? Hormat gitu ya. Ijlalan lahu, pengagungan padanya, mahabbatan, cinta kepadanya. Khaufan, takut padanya, rojaan, harap padanya, tawakkulan dari bertawakal padanya, wasu'alan minhu, meminta padanya, du'aan lahu, berdoa padanya, wala yasluhu dhalika kulluhu illa lillah. Itu tidak layak semuanya kecuali diberikan hanya kepada Allah Azza wa Jal. Faman asyraka makhluqan fi syai'in min hadhil umuri allati hiya min khasa'isil ilahiyati kana dhalika qadhan fi ikhlasihi fi qawlihi fi qawli la ilaha illallah. Kemudian kata Ibnu Rajab, maka barang siapa yang menyekutukan makhluk fi syai'in min hadhil umur, dari sedikit pun dalam perkara ini ya, allati hiya min khasa'isil ilahiyah, yang itu merupakan kekhususan ilahiyah, kana dhalika qadhan, berarti itu adalah celaan terhadap ucapan dia la ilaha illallah. Jadi enggak guna si makhluk mengucap la ilaha illallah namun masih memberikan ibadah dengan segala jenis-jenis tadi kepada selain Allah. Wa kana fihi min ubudiyatil makhluk bihasabi ma fihi min dzalika. Ya. Pada diri orang tersebut terdapat unsur penyembahan terhadap makhluk. Penyembahan itu sesuai, tergantung dengan kadar apa yang dia lakukan. Qala al-Biqai. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-biqai la ilaha illallah ay intafa intafa'an 'aziman ay yakuna ma'budun bihaqqin ghayra mulki al-a'zami fa inna hadha al-'ilma huwa a'zamu al-dhikra al-munhib al-munhiyatu min aw min ahwali as-sa'ati wa inna ma yakun wa inna ma yakunu 'ilman idha kana nafi'an wa inna ma yakunu nafi'an idha kana ma'al idhani wal 'amali bima taqtadihi wa il bima taqtadihi wa illa fa huwa jahlun sirfun wa qala at-tayyibi wa qala at-tibi wa qala at-tibi al-ilahu fi'alun bima'na maf'ulin kal-kitabu kal-kitabi bima'na al-maktubi min min alihi min aliha ya'lamu ilahatan min aliha itu berasal min dari wazan aliha min aliha min aliha ilahatan ay abada ibadatan qala asy-syarihu wa hadha katsirun fi kalamil ulama'i wa ijma'un minhum anna al-ilaha huwal ma'budu khilafan lama lima ya'taqiduhu ubbadul kuburi wa jahalatu al-mutakallimi al-mutakallimina man an man min anna ma'nahu huwa al-khaliku wal-qadiru alal ikhtira'i wa nahwi dhalik wa yadhunnuna annahum idha qaluha faqad atau min at-tauhidi bil ghayati al-quswa walau fa'alu ma fa'alu min ibadati ghairillahi ka da'watil amwati wal istighathati bihim fil fil karaba fil qurubat fil qurubati wa nadhara lahum wa nadhari lahum fi al mulimmati ila ghairi dhalika min anwa'il ibadati wa ma sya'aru anna musyriki anna musyriki al-arabi musyriki al-arab ini enggak kepake ya kan dia musyrikin aslinya yang namanya jamak mudzakkar salim atau musanna ketika diidhofahkan nunnya itu dihadzar wa ma sya'aru anna musyrikin al-arabi wa ghairihim yusyarikunahum fil iqrari bihadzal ma'na wa ya'taqiduna anna Allah huwal khaliqul qadiru ala al-ikhtira'i kama qala ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah wa qala wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim fa akhbara ta'ala anhum annahum ittakhadhu aw al-awliya'a min dunihi wa qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa fatabba'an liman kana Abu Jahlin wa ru'usul kufri fatabban liman kana Abu Jahlin wa ru'usul kufri min Quraisyin wa ghairihim a'lama minhu bima'na la ilaha illallahu nah, hasbuk qala al-biqai berkata oleh Imam al-biqai ya la ilaha illallah ay intafa intifa'an aziman la ilaha illallah itu intafa intifa'an aziman ayakuna ma'budun bihaqqin ghairal maliki al-a'zami maka kalimat la ilaha illallah ini intafa ya artinya dia menafikan intifa'an aziman dengan sesuatu hal penafian yang mustahil ada ma'bud ada sesembahan yang hak ghairal maliki selain Allah al-malik ya, yang maharaja al-a'zam yang maharaja yang maha agung fa inna hadzal ilma huwa a'zamu dzikra al-munjiyati min ahwalis sa'ah ya maka ilmu ini maksudnya keyakinan ini itu adalah sebesar-besarnya zikr. Ya. Ya. Sebesar-besarnya peringatan yang al-munjiyah yang dapat menyelamatkan hamba ya min ahwalis sa'ah dari huru-hara dahsyatnya hari kiamat. Wa innama yakunu ilman idza kana nafi'an. Nah, itu bisa jadi ilmu, bisa bermanfaat ya, ilman idza kana nafi'an. Suatu ilmu itu ya, idza kana nafi'an. Apa? Wa innama yakunu ilman, dia dapat ilmu jika dia bermanfaat. Jadi keyakinan jika dia bermanfaat. Wa innama idza yakunu nafi'an, dan la ilaha illallah ini bermanfaat kapan? Idza kana ma'al idza'an. Ya. Apabila disertai dengan ketundukan ya, wal amali bima taqtadi, dan mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Wa illa, tapi kalau enggak, dia ucap la ilaha illallah aja. Udah, fahuwa jahlun sirpun, yaitu kebodohan semata. Kebodohan murni. Qala atibi. Ya. Itu dikatakan Al-Biqai di kitab Nadhmud Durar Fitana Subil Ayati Wasuar. Qala atibi. Al-ilah itu wazannya fi'al. Fi'alun ilahun. Bimakna maf'ul. Ya, dia masdar tapi maknanya isim maf'ul. Ma'luhun. Kal kitab, sama seperti kitab, dia masdar kata bayaktubu kitaban bimakna al-maktub. Maknanya isim maf'ul, kan kitab nih, ini kitab. Kan di kitab ini ditulis, maktub, yang tertulis, ya gitu. Ya, min alihaya'lahu ilahatan. Ya, ini yaitu maknanya, muradifnya, sinonimnya, abadaya'budu, ibadatan. Berarti ilah, ma'bud, ma'luh, gitu. Qala syarih. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan. Syekh Abdurrahman bin Hasan kan pensyarah kitab Tauhid ini. Qala syarih, berkata pensyarah. Loh, terus siapa yang dimaksud oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan pensyarah di sini? Ada yang tahu? Siapa Pak Ahmad? Ini Syekh Abdurrahman bin Hasan pensyarah kitab Tauhid. Namun beliau mengatakan qala syarih. Siapa di sini? Menyarih. Siapa yang beliau maksud? Berkata pensyarah. Masih ingat enggak? Antum masih ingat enggak di awal Fathul Majid ini? Ya. Fathul Majid ini adalah aslinya bukan karya Syekh Abdurrahman bin Hasan. Syekh Abdurrahman bin Hasan sudah punya syarah kitab Tauhid sendiri namanya Qurratul Uyun. Ya, Al-Muwahhidin, syarah kitab Tauhid. Ini syarah aslinya dari sepupu beliau. Ya. Sepupu beliau yaitu berjudul Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Ya. Ya. Syekh Sulaiman yang dibunuh oleh Ibrahim Pasha dari Mesir dengan kepalanya dimasukkan ke meriam, diledakkan. Nah, Taisir Al-Aziz Al-Hamid belum selesai. Akhirnya diselesaikan dan ditambah-tambahin oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, jadilah berubah namanya Fathul Majid. Kalau Taisir Al-Aziz Al-Hamid aslinya ada, belum selesai. Saya punya kitabnya. Ya, dicetak juga. Begitu. Paham ya? Jadi sini qala syarih berarti ini sepupu beliau. Sama-sama murid dari kakek beliau. Ya. Wa hadza katsirun jiddan fi kalamil ulama. Ini banyak sekali dalam pernyataan para ulama. Ya. Di pernyataan para ulama mengenai makna ilah wa ijma'un minhum, dan ijma' dari mereka annal ilaha huwal ma'bud, bahwasanya ilah adalah al ma'bud yang disembah, khilafan lima ya'taqiduhu ubadul qubur. Ini berbeda dengan apa yang diyakini oleh para penyembah kuburan yang meyakini makna la ilallah itu berbeda. Wa jahalatul mutakallimin, dan orang-orang bodoh dari kalangan ahlul kalam. Min anna ma'nahu, yang itu yang mereka yakini bahwa makna la ilallah adalah huwal khaliq, sang pencipta. Berarti la ilallah apa yang mereka katakan, tidak ada pencipta kecuali apa? Allah. Awil qadir, tidak ada yang mampu alal ikhtira untuk mencipta kecuali Allah wa nahu dzalik, dan semisalnya. Kayak sekarang tidak ada Tuhan selain Allah. Wa yadhunnuna annahum idza qaluha faqad atau min at-tauhid bil ghayatil quswa. Nah, ini kata mereka, ini mereka halu ini. Ya. Ya. Dan mereka menyangka bahwa mereka jika mengucapkan la ilaha illallah dengan keyakinan tadi, tidak ada pencipta, tidak ada yang mampu kecuali Allah. Ya. Berarti mereka telah mendatangkan tauhid. Artinya mereka telah bertauhid. Ya. Dengan ghayat bil ghayatil quswa. Dengan puncak dari tauhid. Nah, ini halunya mereka ini. Ya barakallahu fikum. Walau fa'alu ma fa'alu min ibadati ghairillah. Walaupun mereka yang mengucap la ilaha illallah tadi dengan keyakinan tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada yang mampu mencipta selain Allah, walaupun mereka melakukan dengan apa yang telah mereka lakukan berupa apa? Peribadatan kepada selain Allah. Enggak masalah, berarti sudah berpuncak dengan puncak tauhid. Yang penting meyakini tidak ada pencipta selain Allah. Kada'watil amwat, walaupun berdoa kepada orang yang telah mati, wal istighatsati bihim fil qurabat, ya, beristighosah kepada mereka, ya, ketika dalam kesusahan, wan nazar lahum, bernazar pada mereka, fil mulimat ila ghairi dzalik min anwa'il ibadat. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Ya, bernazar dan seterusnya dari berbagai jenis ibadah. Baik. Wa ma sya'aru anna musyrikal Arab wa ghairihim yusyarikunahum fil iqrar. Mereka enggak sadar ya. Bahwasanya musyrikin Arab dan yang lainnya kayak kaum 'Ad, ya, itu yusyarikuhum fil iqrar. Itu sama bersekutu dengan mereka dalam menetapkan di hadal makna. Dalam makna ini tidak ada pencipta selain Allah. Wa ya'taqiduna annallahu al-khaliq wal qadir wa al-ikhtira'. Mereka orang-orang musyrikin Arab maupun musyrik kaum Nabi Ad, mereka meyakini bahwasanya Allah sang pencipta yang maha mampu untuk mencipta. Ya, kama qala ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Ya. Jika engkau tanya kepada mereka, wahai Nabi, siapa yang menciptakan mereka? Mereka menjawab, Allah. Wala insal tau man khalaqa samawati wal ard, la yakulunna khalaqahunna al-aziz al-alim. Kalau engkau tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Mereka pasti akan menjawab, yang menciptakannya adalah Allah al-aziz al-alim. Subhanallah. Ya. Baik. Kerububiyah. Jadi, mereka enggak masalah, kan? Beribadah kepada selain Allah, enggak cacat tauhid gitu. Yang penting enggak meyakini ya ada pencipta selain Allah. Baik. Wa akhbara ta'ala anhum annahum ittakhadhu awliya'a min dunihi. Allah mengabarkan tentang mereka bahwa mereka menjadikan wali-wali selain Allah sebagai sembahan. Qalu ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ya, kata mereka, kami tidak beribadah kepada kuburan-kuburan ini kok, melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka adalah juru pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah, kata mereka. Ya. Fatabban liman kana Abu Jahlin ru'usil kufri min Quraisy wa ghairihim a'lama minhu bi makna la ilaha illallah. Maka celaka itu. Yang Abu Jahal pentolan kekufuran dari Quraisy ternyata lebih ya, lebih mengetahui daripada dia tentang makna la ilaha illallah. Celaka banget dia. Abu Jahal aja tahu makna la ilaha illallah. Ya. Baik, Pak Yusuf, fadal. Bismillah, qala syarihu rahimahullah ta'ala. Qala ta'ala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna wa yaquluna inna latariku alihatina lisa'irin majnun fa'arafu annaha tadullu ala tarki ibadati ma'budatihim qultu wa dalalatuha ala hadha dalalatu tadammunin wa anna dhalika yaqtadi ikhlasal ibadati lillahi wahdahu fa dalalatuha ala nafyil alihati ilahiyati wa ibadatiha wa iqradullaha ta'ala wa ifradillahi ta'ala bil ibadati dalalatu mutabaqatin fadallat la ilaha illallahu ala nafil ibadati an kulli ma siwallahi kainan man kana wa isbatil ilahiyati lillahi wahdahu duna ma siwahu wa hadha huwa tauhidul ladhi da'at ilaihi ar-rusulu wa dalla alaihi al-qur'anu min awwalihi ila akhirih kama qala ta'ala 'anil jinni qul uhiya ilayya annahu istama'a tafarrum iya. Semata udah pakai. Nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaban. Yahdi ilar rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahadan. Fala ilaha illallah la tanfa'u illa man 'arafa madlulaha nafyan wa isbatan wa taqada dhalika wa qabilahu wa amila bihi wa amma man qalaha an khairi ilmin wa i'tiqadin wa amalin wa faqad taqaddama kalamul ulama'i anna hadha jahlun sirfun fa huwa hujjatun alaihi bila raibin. Baik, ini dulu. Qala ta'ala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ya. Allah menyatakan mereka jika diserukan dikatakan pada mereka la ilaha illallah mereka menyombongkan diri wa yaqulun a inna latariku alihatina li syair majnun, kata mereka mengatakan apakah kita akan meninggalkan sembahan-sembahan kita karena penyair yang gila ini, yaitu yang mereka maksud siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa'arafu annaha tadullu ala tarki ibadati ma'budatihim. Maka mereka mengetahui bahwa ilah itu tadullu menunjukkan kepada apa makna? Mereka mesti meninggalkan peribadatan kepada sembahan-sembahan mereka. Qultu, maka aku katakan, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, dalalatu ala hadha. Ya. Dalalah petunjuk akan hal ini, makna la ilallah itu dalalah tadammun ya, yang ada kandungannya. Ini kalau di qaidul muslah kan ada tuh dalalah mutabaqah, dalalah tadammun. Wa anna dhalika yaqtadi ikhlasal ibadati lillah, yang itu semua menunjukkan, ya, mengharuskan memurnikan ibadah pada Allah wahdah semata. Fadalalatuha ala nafil ilahiyati wa ibadatiha, dan dalalah la ilallah untuk menafikan segala sesembahan dan peribadatan. Wa ifradillahi ta'ala bil ibadah, dan mengesakan Allah ta'ala dalam ibadah, itu dalalah mutabaqah. Fadallat la ilallah, maka la ilallah itu menunjukkan ala nafyil ilahiyati, ya, kepada penafian sesembahan an kulli ma siwallah, dari segala yang disembah selain Allah, kainan man kana, siapapun dia. wa isbatil ilahiyati, dan juga menunjukkan kepada penetapan ilahiyah, ya, sesembahan lillahi wahdah, ya, kepada Allah semata, duna masiwah, bukan kepada semua selain Allah. Wa huwa hadha huwa tauhidu allati da'at ilaihi ar-rusul. Inilah tauhid yang didakwakan oleh segenap rasul, wa dalla alaihi al-Qur'anu min awwali ila akhir, dan ditunjukkan oleh Quran dari awal sampai akhir. Kama qala ta'ala anil jin, sebagaimana Allah taala berfirman tentang jin. Ya. Qul uhiya ilayya. Qul, katakanlah wahai Nabi, telah diwahyukan padaku annahu istama'a nafarun minal jin. Ya. Bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Qur'an ini. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami telah mendengarkan Qur'an ini yang ajaib ini, yang menakjubkan ini. Yahdi ila rusydi fa amanna bih, yang menunjukkan kepada petunjuk, maka kami beriman kepadanya, kata jin. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Tuh jin aja paham. Baru sekali dengar Qur'an jin aja paham tauhid. Jin loh. Terus manusia dengar seluruh Qur'an enggak paham tauhid. Ya. Enggak tahu artinya. Loh, kenapa enggak tahu baca artinya? Kan tadabbur Qur'an wajib. Ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfalaha? Wajib. Jin aja baru dengar Qur'an beriman. Wala nusyrika bi rabbina ahada. Kami tidak akan menyekutukan Rabb kami dengan siapapun, kata jinnya. Fala ilaha illa fala ilaha illallah la tanfa illa man arafa madlulaha. Nafian wa isbatan. Maka la ilaha illallah itu enggak akan memberi manfaat kepada orang yang mengucapkannya, kecuali orang yang mengetahui kandungannya dalam bentuk penafian atau penetapan. Dia tahu mak kandungannya, menafikan seluruh yang ibadah selain Allah, menetapkan yang diibadahi hanya Allah. Wa taqadza dzalika, dan dia meyakini hal tersebut. Wa qabilahu, dia menerimanya. Wa amila bihi, dan mengamalkan kandungannya. Wa amma man qalaha min ghairi ilmin wa i'tiqadin mamalin, adapun orang yang mengucapkannya tanpa ada keyakinan, tanpa ada ilmu, tanpa ada keyakinan, tanpa mengamalkan konsekuensinya, faqad taqaddama fi kalamil ulama, telah berlalu mengenai penjelasan ulama mengenai hal ini, anna hadza jahlun sirfun, ini cuman kebodohan murni semata. Fahuwa, maka la ilallah itu hakikatnya hujjatun alaih. Hujjatun alaih maksudnya malah menjadi sebuah hujah yang memberatkan dia. Bila raibin, tanpa ada keraguan. Sampai sini dulu kali ya. Ya. Saya menanya ini. Subhanallah. Ayah, padahal silakan.